بطيب نفس وانشراح صدر والصداق والنفقة بالمعروف وحقا في بدنه وهو إشرة والمتعة بحيث لو أعلى منها استحقت الفرقة بإسماء الفرقة استحقت الفرقة بإسماء المسلمين وكذلك لو كان لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووضعها واجب عليه عند أكثر العلماء وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة إن لزوجك عليك حقا. الفصل الخامس فصل الكلمة tentang hak suami dan istri. Maka di antara hak adalah abda' itu jamak dari bid'un, artinya hubungan badan. Fal wajib, maka menjadi satu kewajiban mengatur hubungan antara suami istri dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu ditahan dengan baik atau dicerai juga dengan cara yang baik. Maka wajib atas masing-masing dari suami istri untuk menunaikan hak pasangannya dengan tibi nafsin, kelapangan jiwa, dan dengan hati yang senang dan dada yang lapang. Fa'inna lil mar'ati, maka perempuan atau istri memiliki hak ala zauji yang menjadi kewajiban suami. Bimalihi, berkaitan dengan harta suami, itulah mahar dan nafkah. Yang telah ukur nafkahnya adalah bil ma'ruf, sesuai dengan batas kepatutan dan kewajaran. Demikian juga istri punya hak berkaitan dengan badan suami, yaitu al-israh wa qawlan, yang baik yang dikerjakan oleh suami kepada istrinya, wal-mut'ah, dan hubungan badan, kesenangan dan bersenang-senang dengan diri istri dan bersenang-senang, yaitu hubungan badan. Bihai itu dimana seandainya suami itu mengilah istrinya, bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri lebih dari 4 bulan, istahakat, maka istri punya hak untuk al-fuqah, untuk berpisah dengan suaminya dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga laukana seandainya suami itu majbuban, cacat karena zakarnya terpotong, dia menjadi korban kejahatan, ada orang yang berbuat jahat padanya, memotong zakarnya. Oh, ini nah, atau zakarnya lemah, tidak bisa tegak, sehingga karena dua hal ini atau satu dari dua hal ini, la yumkinuhu jima'uha, tidak mungkin bagi si laki-laki untuk menyetubui istrinya. Falaha, Dan hubungan badan menyetubuhi istri hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Karena mayoritas berada sekhilaf. Ya, waqad qil, ada yang berpendapat innahu la yajibu, hubungan badan itu tidak wajib. Suami tidak punya kewajiban untuk menunaikan hubungan badan dengan istrinya ikhtifaan karena mencukupkan diri dengan faktor pendorong alami. Artinya pendapat yang kedua mengatakan sudah, enggak usah disuruh-suruh lah, harus dikumpuli sendiri. Enggak usah disuruh-suruh. Bagaimana enggak disuruh-suruh makan, kalau sudah makan sendiri. Namun yang benar hukumnya wajib mengingat dalil Al-Quran, Sunnah, dan Usul dan bagi kaidah terkait hal ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi melihat Abdullah ini sering sekali berpuasa dan salat malam, maka Nabi mengkhawatirkan dia tidak menunaikan hak istrinya. Maka Nabi katakan, inna li zawjika 'alayka haqqan, istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. ila Allah azza wa jalla, maka urusannya kembalikan pada Allah azza wa jalla. Dan yang benar, maka tidak boleh mencukupkan diri dengan faktor pendorong alami. Namun wajib atas suami untuk menjimai istrinya bil ma'ruf dengan kadar sepatutnya. Kemudian dikatakan, kemudian ada berkaitan dengan masalah jima, maka terdapat perbedaan pendapat tentang kadar minimal jima. Semakin ada yang berpendapat wajib bagi suami untuk menyetubui istrinya sekali per 4 bulan dengan alasan ayat masalah ilah, dimana Allah membolehkan ilah maksimal 4 bulan. Itu sumpah untuk tidak menyetubui istri. Lebih dari itu, maka Allah haramkan. Suami diberikan dua pilihan, mencerai istrinya baik-baik atau menyetubui istrinya. Waktu dan ada yang berpendapat, atau sebelumnya ada yang berpendapat minimal sekali dalam sebulan. Ini pendapat Ibnu Hajar, sekali dalam sebulan. Karena Allah memerintahkan suami jika istrinya telah selesai haid, faidah tataharna faktuhunna min haidu amarkumullah. Jika mereka telah selesai mandi haid, datangi mereka. Oke, dan ada yang berpendapat wajib disetubui bil ma'ruf dengan kadar sepatutnya. Artinya menimbang kekuatan badan di suami dan kebutuhan di istri. Menimbang kekuatan badan suami dan kebutuhan di istri. Kamata jibu nafkah atau sebagaimana wajib memberikan nafkah bil ma'ruf dengan kadar yang patut, kadar yang seperti itu sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Wala asyba, pendapatnya pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Itu tidak telah ukur kewajibannya, tidak kita patok dengan angka tertentu, namun sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Jika demikian, maka ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, dia juga perlu menimbang. Itu jadi umumnya perempuan di satu suku itu kebutuhan masalah semacam itu tinggi, dan dia melihat kemampuan dirinya tidak bisa mengimbangi itu, jangan memaksakan diri untuk menikahinya, nanti malah dosa. Kebutuhannya banyak, kemampuan dia pas-pasan, jadinya suami berdosa. sita indaha tidak ada jadwal khusus. khusus untuk hubungan badan. Namun ya, kapan suami berkeinginan itu menjadi hak suami untuk hubungan badan atau sekedar menikmati badan istrinya tanpa hubungan badan. Yang jadi kaidah ini malam yudhi'ah biha. Selama itu tidak menyakiti, membahayakan si istri. Ya, maka ketika istri sakit, tidak bisa melayani, ya jangan dipaksa. Ya. Ketika istri kecapean berat, tidak bisa melayani, tidak boleh dipaksa. Atau itu membahayakan diri istri kesehatannya, karena dia mungkin misalnya sedang hamil dan ada kelainan terkait dengan janin dan tidak dokter tidak membolehkan untuk disetubui, maka jangan disusahkan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah malam yusrilha an wajibin, selama tidak menyibukkan dia sehingga meninggalkan kewajiban. Maka tidak boleh sampai karena ngurus suami dalam masalah ini sampai tidak bisa sholat fardu, tidak sholat fardu dengan semestinya. Maka selama dua syarat tersebut terpenuhi, yajibu alaiha. Maka secara hukum wajib bagi si istri antumakinahu kadari, untuk memberikan kesempatan kepada suaminya, mungkin memberikan kesempatan untuk suaminya kadari untuk seperti itu, untuk menikmati badannya. Ini bahasa hukumnya demikian. Meskipun supaya tidak ada tekanan batin, tidak ada pihak-pihak yang merasa ditindas, maka kuncinya adalah komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Sudah dicatatkan kaki dikatakan walakin akan tetapi. Lalu itu seandainya diandaikan suami tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah atau yang lain, fahalah apakah boleh bagi si istri untuk tamna'ahu, mencegah suami untuk mendapatkan haknya? Maka ada ulama yang berpendapat laisa laha dzalika, istri tidak boleh melakukan hal itu. Mungkin suami nafkahnya serap itu, kalau suami ngajak jima itu tetap wajib ditahan. Nah, itu ulama yang pendapat demikian. Waswa, dan yang benar adalah bahasanya si istri punya hak antamna haqqah, untuk mencegah suami dari mendapatkan haknya. Maka jika suami tidak menunaikan hak istri minam nafakati berupa nafkah watolah peminah haqqah, lalu suami meminta haknya dari istrinya, fa'inalah, maka istri punya hak untuk tamtanik menolak. Ya, karena nafkahnya serap sejak hubungan badan, istri menolak tidak mau, itu boleh menurut pendapat yang paling kuat. Mengingat firman Allah Taala, "Faman ittaqa 'alaikum", maka siapa saja yang mendzalimi kalian, fa'tadu 'alaihi, balaslah kezalimannya bimitsli ma kada, semisal dengan kezaliman yang dia lakukan terhadap kalian. Kemudian wala taqutu min manzilihi, tidak boleh istri itu keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya atau dengan izin syariat. izin suaminya atau izin syariah. Dalilnya adalah perintah kepada para istri untuk minta izin pada suaminya ketika pergi ke masjid. Maka jika demikian pergi ke masjid dan rangka ibadah dan sholat, maka ke tempat yang lain minta bil aula. Ini dalil fuqaha dalam masalah ini. Atau dengan izin syariah, atau dengan izin syariah. والمعاشرة تكون بين اثنين، ولهذا جاء الفعل katakan yajibul khafif, wajib namun yang ringan-ringan, kita katakan adalah tradisi di negeri sang ulama. Liqaulihi ta'ala minas firman Allah ta'ala wa asruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Maka jika seorang istri itu tinggal di satu negeri di mana perempuan itu melaksanakan tugas-tugas rumah, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak dan yang lainnya, maka wajib bagi istri untuk melaksanakannya. Jika perempuan ini tinggal di satu negeri yang tidak seperti itu, maka tidak wajib baginya. Jika perempuan itu tinggal di satu negeri yang istri itu melayani suaminya, namun cuma berkaitan dengan hal-hal yang ringan-ringan, menyiapkan makanan di rumah, mencuci pakaian yang ringan, ataupun juga ada acara walimah, ada acara hajatan indah zauji di rumahnya suaminya, maka si istri ini tidak melayani suami dalam kondisi semacam ini, maka kita katakan wajib bagi istri untuk memberikan pelayanan fi syai'il khafif, dalam hal yang ringan-ringan. Sehingga yang benar dalam semua pendapat ini, kita maknai semua perselisihan fuqaha dalam masalah ini, kita maknai dengan perselisihan keadaan, bukan perselisihan pendapat. Maka masing-masing ulama ufnya seperti itu, lalu dia berpendapat dengannya. Menimbang firman Allah asruna bil ma'ruf, yang namanya mu'asarah itu minimal di antara dua orang. Oleh karena itu fi'ilnya mabni mengikuti wazan fa'ala, yang ini dalam bahasa Arab tidaklah ada kecuali di antara dua orang. Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan ikhtilafu fuqaha dalam masalah ini adalah ikhtilaful ahwal la ikhtilaful aqwal. Artinya apa? Dalil yang menjadi acuan fuqaha itu sama, wa asruna bil ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Itu jadi acuan. Maka wajib atas istri untuk mempergauli suaminya dengan baik, dengan ma'ruf, menimbang urf. Akhirnya karena menimbang urf, ada fuqaha yang mengatakan wajib beres-beres rumah. Kenapa? Karena beliau tinggal di tempat daerah ya, istri itu punya kewajiban untuk beres-beres rumah. Jadi aku mengacu pada ayat wa asruna bil ma'ruf. Gitu. Nah, ulama yang lain tinggal di negeri yang lain, urfnya berbeda, maka dengan tetap mengacu wa asruna bil ma'ruf, akhirnya keluarlah fatwa yang berbeda. Jadi sebagian pendapat fuqaha yang terjadi perbedaan itu karena perbedaan urf. Maka jika perbedaan pendapat itu terjadi karena perbedaan urf, maka pendapat ini bisa berbeda di tempat yang lain, di masa yang lain, di zaman yang lain. Kemudian seandainya terjadi perbedaan antara urf suami dan urfnya istri, manakah yang kita jadikan sebagai tolak ukur? Maka kita katakan menimbang firman Allah, hendaklah memberikan nafkah suami yang kaya min sa'ati dari kekayaannya, memangkuti ra'ani rizku, siapa yang disempitkan rezekinya. Fali umfik, maka adalah suami memberikan nafkah mimma atahullah dari harta yang Allah berikan padanya. Fadzahiru hadha, maka dari ayat ini menunjukkan bisa jadi tolak ukur adalah kondisi suami. Sehingga jika suami berada di satu negeri yang tradisinya adalah istri itu melayani suaminya, maka jadi tolak ukur adalah kondisi suami. Wa idza sya'at, dan jika seorang istri itu mau dia bisa membuat perjanjian saat akad atau sebelum akad, saya mau dinikahi namun saya enggak mau cuci piring, cuci baju, nyetrika dan sebagainya. Ala taqduma, tidak memberikan pelayanan tugas-tugas rumah. Nah, saya masak, katanya saya tinggal makan. Kalau baju saya cuci, cuma baju saya sendiri, bajumu urusi urusan sendiri. Kalau makan saya cuma mau nyuci piringku yang saya pakai, piringmu urusanmu sendiri. Maka itu persyaratan ya diperbolehkan. Kalau suami mengiyakan, ya dia wajib menjalankannya. Dan pasal yang keenam tentang al-amwal, tentang harta. Adapun harta, maka wajib al-hukmu menetapkan hukum di antara manusia dia berkaitan dengan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semisal membagi warisan di antara ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Maka tanaza'al muslimun, dan para tentu muslimin berselisih dalam sejumlah masalah berkaitan dengan harta. Demikian juga berkaitan dengan masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa, wakalat, mewakilkan, musyarakah, kongsi dagang, hibah, wakaf, wasiat, dan muamalah semisal itu yang berkaitan dengan al-ukud, wal-kubud, akad, dan terima barang. Fa'inal adla fiya, maka keadilan berkaitan dengan harta adalah wahul alami, poin penegak dunia. Dunia dan akhirat tidak akan beres kecuali dengan keadilan. Fa'inal adli fiya, maka keadilan berkaitan dengan harta, ada yang mahwadhir, ada yang jelas. Semua orang mengetahuinya dengan akalnya. Semacam wajibnya alal mustari, pembeli punya kewajiban untuk menyerahkan uang. Watasul milimabi alal ba'i mustari, alal ba'i kewajiban penjual menyerahkan barang lil mustari kepada pembeli. Maka al-amwal, harta syariah datang berkaitan dengan mengaturlah mengatur harta. Syariah mengaturnya dengan adil. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, maka tidak ada yang lebih adil daripada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah warisan terdapat prinsip laki-laki semisal bagian dua perempuan. Allah wasiatkan tentang anak-anak kalian untuk laki-laki semisal bagian dua perempuan. Demikian juga dalam masalah hibah. Kadzalika, demikian pula aidan, juga ala palirajim, menurut pendapat yang paling kuat, hibah untuk anak itu bagian hibah untuk laki-laki semisal jatah hibah dua anak perempuan, dengan alasan laqis mata a'dal, tidak ada pembagian yang lebih adil dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kedemikian la'idah juga adil dalam masalah muamalah, jual, beli dan yang lainnya. Maka terdapat perselisihan pendapat di antara ulama tentang adil dalam hibah untuk anak. Terdapat hadis yang mengatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian. Maka Imam Ahmad berpendapat adil dalam masalah hibah anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan. Alasannya ini disampaikan di sini, tidak ada pembagian yang lebih adil dari pembagian Allah. Sedangkan pembagian Allah masalah warisan, tapi laki-laki dua kali perempuan. Ini pendapat Imam Ahmad, namun Imam Mazhab yang lain jadi ini yang lebih tepat, mengatakan adil dalam masalah hibah dalam sama rata. karena terdapat salah satu redaksi hadis untuk hadis masalah hibah di antara anak, dan dikatakan wasawu baina auladikum, dan samakanlah semua anak. Dan kita katakan sehingga berdasarkan hadis ini kita katakan bab hibah beda dengan bab waris. Kemudian adil sebagaimana kata Syekhul Islam, dua macam ada adil yang jelas layak fa'ala ala ahadin, semua orang tahu keadilan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua ada keadilan yang tidak jelas. Keadilan yang jelas pengertiannya adalah keadilan yang diketahui dengan akal. Contohnya